صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: قواعد في الجرح والتعديل. القاعدة الأولى قاعدة dalam menjarah, mencela, mengkritisi, والتعديل dan memuji. القاعدة الأولى الجرح المفسر مقدم على التعديل. Kaidah yang pertama, al-jarhul mufassar, jarah, celaan yang rinci itu lebih dahulu, lebih diutamakan ketimbang pujian dan sanjungan. Baik, seperti kalau kita mengatakan orang itu baik dia, ana tahu. Kemudian ada orang lain mengatakan, oh nyanda, dia bisa, ana tahu persis, ana muamalah dengan dia, ana tahu. Kemudian dirinci oleh dia betapa jeleknya ini orang, dan dia mengatakan yang nampak memang bagus orangnya, tapi ketika kita bermuamalah dengannya tidak betul. Ini namanya rinci. Contoh sederhananya barakallahu alaikum dalam kehidupan kita. Kan kita mungkin kenal dengan seseorang, ketemunya hanya di masjid, ya kan? Kita akan mengatakan, oh baik orangnya, lahirnya baik, rajin sholat, ya toh? Kalau ada barakallahu alaikum kerja bakti atau ada apa, cepat dia, cekatan dia. Tapi kan tidak kita pernah melakukan muamalah dengannya. Utang piutang mungkin. Barakallahu fikum. Atau yang lainnya yang dengannya kita tahu persis bahwa orang ini tidak bagus. Tidak jujur mungkin. Tidak amanah mungkin. Yang orang lain tahu persis. Karena dia mengalaminya. Ini contoh sederhananya dalam kehidupan kita. Ini kaidah ini berlaku dalam periwayatan hadis dan orang-orang yang menjadi rawi dalam sanad hadis tersebut. Kaidah pertama, al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Barakallahu fikum. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fil kifayah, ittafaqa ahlul 'ilmi 'ala anna man jarahahu al-wahid wal-ithnani wa'addalahu mithlu adadi man jarahahu fa innal jarha bihi aula. Kalau ittafaqa disepakati oleh para ulama bahwa anna man jarahahu al-wahid wal itsnani, kalau ada seseorang dicela oleh dua orang ulama, seorang rawi dicela oleh dua orang ulama, wa'addalahu mithlu adadi man jarahahu, dan dia ditakdil, dipuji oleh ulama juga sejumlah orang yang mencelanya. Dua orang memuji dan dua orang yang mencela. Fainal jarha bihi aula. Maka yang diterima adalah yang mencela. Dengannya kita katakan orang ini tidak bagus. Kenapa bisa? Wal illatu bidzalika annal jariha yukhbiru an amrin batin qad alima. Barakallahu fikum. Dan ingat baik-baik, masalah mencela dan memuji dalam masalah barakallahu fikum ilmu hadis bukan sembarang orang. Barakallahu fikum. Bukan seenak dia. Mencela dan memuji bukan karena urusan duniawiyah. Bukan urusan pribadi, tapi ini adalah urusan agama. Barakallahu fikum. Bukan masalah uang, bukan masalah materi. Lalu terus kenapa? Ada orang yang mencela dan ada orang yang memuji, dan yang diterima kabarnya dan diberlakukan hukumnya adalah orang yang mencela. Kenapa? Alasannya adalah annal jariha yukhbiru an amrin batin qad alimahu. Karena orang yang mencela dia mengkhabarkan sesuatu yang tersembunyi yang dia ketahui. Baik. Baik. Paham barakallahu. Wa yusaddiqul mu'addil wa yaqulu lahu qad alimtu min halihi adh-dhahira ma alimtuha. Barakallahu fikum. Adapun orang yang memujinya, menyanjungnya, ya dia akan mengatakan itu yang aku ketahui dari kondisi dia yang nampak. Yang nampak. Sementara yang mencelanya dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kebanyakan orang tentunya barakallahu fikum dia akan menampakkan sesuatu yang dengannya dia akan dipuji. Kan demikian? Dia akan menyembunyikan sesuatu yang mungkin dia dicela. Maka ketika ada orang yang mencela, dia mengerti, dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari dia yang tidak diketahui oleh orang lain. Baik. Fa yaqulu qad alimtu min halihi adh-dhahira ma alimtuha. Wa tafarradat bi ilmin lam ta'lamuhu min ikhtibari amrihi. Baik. Afwan. An annal jariha yukhbiru an amrin batin qad alimahu. Wa yusaddiqul mu'addil wa yaqulu lahu, dan orang yang mencela ini dia membenarkan orang yang memujinya dan mengatakan qad alimta min halihi adh-dhahira ma alimtaha. Engkau wahai orang yang memuji orang tersebut, engkau mengetahui sesuatu yang zahir dari apa yang engkau ketahui tentang orang ini. Wa tafarradtu bi ilmin lam ta'lamhu min ikhtibari amrihi, dan aku bersendirian dalam mengetahui keadaan orang ini yang engkau tidak ketahui. Waktu barul mu'addil alil adalati zahirati la yunfi sidqa qawlil jari fi ma akhbara bihi. Wa ikhbarul mu'addil, dan ketika ada orang yang memuji seseorang dengan pujian yang nampak, la yunfi sidqa qawlil jari, tidaklah menafikan kejujuran orang yang mencelanya. Barakallahu fikum. Fima akhbara bihi, tentang apa-apa yang dikhabarkan tentang orang itu. Fa wajib li dzalika yakunal jarh aula min at-ta'dil. Barakallahu fikum. Seperti misalnya A, ulama. B, juga ulama. Kemudian C, ini seorang rawi. Ulama juga. Barakallahu fikum. Yang mau dibicarakan ini adalah si C. Si A memuji. Barakallahu fikum. Si C ini bagus. Nampak. Barakallahu fikum, dia melakukan ini dari kebaikan-kebaikan yang zahir. Kemudian si B mengatakan, oh enggak. Barakallahu fikum. Ana tahu keadaan dia yang kau tidak tahu. Kan ada ziyadatu ilm. Pada dasarnya barakallahu fikum, si B ini memuji si C. Barakallahu fikum, sama seperti A memujinya. Tapi ketika si C ini melihat sesuatu dan mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui oleh A, si B langsung mengatakan, "Ndak, orangnya tidak seperti itu sesungguhnya." Ketika si A memujinya, tidaklah bertentangan dengan apa? Dengan si B yang mencelanya. Dengan apa yang dia kabarkan. Karena si A mengkabarkan apa yang dia ketahui, dan si B mengkabarkan juga apa yang dia ketahui. Maka yang diberlakukan dari dua kabar ini adalah siapa? Kabarnya si B. Karena dia memiliki tambahan ilmu. Bukan cuma sekedar kebaikannya yang dia tahu, tapi kejelekannya juga dia tahu. Sementara si A hanya dia tahu kebaikannya tok. Maka yang diterima di sini adalah yang mencela. Syarul kaidah, keterangan rinci tentang kaidah ini. I'lam rahimakallah anna ahlal ilmi qad ittafaqat kalimatuhum ala adami qabul jarhil mubham. Ketahuilah bahwa para ulama telah sepakat semuanya. Ala adami qabulil jarhil mubham. Barakallahu fikum. Semua ulama sepakat bahwa celaan yang mubham, yang tidak jelas, idza ta'arada ma'at ta'dil barqalabik. Kalau bertentangan atau berbenturan dengan pujian. Misalnya si A memuji, dia mengatakan, "Oh, si C itu bagus." Barqalabik. Kemudian si B mengatakan, "Oh, enggak bagus." Enggak bagusnya apa? Si B ini harus mengatakan enggak bagusnya itu begini, begini, begini, namanya rinci. Bukan cuma sekedar dia mengatakan tidak bagus. Barakallahu alaikum. Harus dirinci. Wa ma idza kana mufassaran mubayyan. Baik. Mubayyan as-sabab fa innahu muqaddamun 'ala at-ta'dil. Kalau celaan itu rinci, jelas. Baik. Celaan yang dia celakan kepada orang tersebut ada alasannya. Dia mengatakan, "Oh, dia pendusta. Saya dapati begini, saya lihat sendiri. Saya itu namanya rinci." Bainahu muqaddamu 'ala at-ta'dil. Kalau yang mencelanya itu dia mencela secara rinci, maka dia lebih diutamakan. Tapi kalau cuma sekedar, "Oh, dia bisa. Dia enggak bagus." Maka tetap pujian harus diutamakan dan didahulukan. Li'annal jariha yukhbiru amma bima khabarahu min halil majruh. Kenapa orang yang mencela dengan celaan rincian lebih diutamakan atau lebih diterima ketimbang yang memujinya? Li'annal jariha, karena orang yang mencela yukhbiru bima khabarahu min halil majruh. Karena orang yang mencela ini mengkhabarkan tentang sesuatu yang sudah dia dapati dari kondisi orang yang tercela ini. Wala syakka anna fi hadha ziyadatu ilmi min qawli al-mu'addil lahu. Barakallahu fikum. Tidak dilakukan lagi bahwa si B ini dia ada memiliki tambahan ilmu. Barakallahu fikum. A dan B pada asalnya memuji, kan demikian? Karena dia yang nampak hukum asalnya. Tapi ketika si B ini mendapati sesuatu yang bertentangan dengan zahir misalnya, dia betul-betul mengalami, dia melihat, dia merasakan, dia mendengar dan seterusnya. Ternyata ini orang pendusta. Kedustaannya begini, begini, begini. Barakallahu fiik. Maka si B ini memiliki apa? Tambahan ilmu. Maka ucapannya lebih diterima. Wa ammal illatu bi adami qabul jarhi illa mufassaran. Adapun illah, alasan tiadami kabul jarh illa mufassaran, bahwa celaan itu tidak boleh diterima kecuali rinci. Barakallahu fikum. Fadhalika li anna ba'd ahli al-ilm qad yajrahuna ar-rawi ma la yuraddu riwayatuhu. Riwayatuhum. Kenapa harus rinci? Karena boleh jadi yang mencela ini, barakallahu fikum, dia mencela dengan sesuatu yang sebenarnya itu belumlah tercela. Paham barakallahu fikum? Dia melihat sesuatu atau dia mendapati sesuatu pada si C ini yang sebenarnya menurut pendapat ulama yang lain itulah, itu bukanlah atau belumlah sesuatu yang dengannya orang ini ditolak hadisnya. Jadi celaan itu harus rinci. Apa sebabnya dia dikatakan jelek? Apa sebabnya dia dikatakan demikian dan demikian? Jadi harus jelas. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala fi ilmi al-hadis, tayyib. Wa ammal jarhu fa innahu la yuqbalu illa mufassaran aw mubayyanus sabab. Adapun celaan, jarh, maka tidak akan pernah bisa diterima kecuali rinci atau diterangkan sebab dia dicela. Li'anna an-nasa yakhtalifuna fi ma yujrah wa ma la yujrah. Karena orang-orang berselisih tentang perkara-perkara yang dengannya dia dianggap tercela atau tidak. Barakallahu fikum. Terkadang ada satu permasalahan, orang yang mengatakan, "Oh, tidak bagus dia karena dia begini-begini." Satunya mengatakan, "Oh, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa kok." Barakallahu fikum. Fayudliku ahaduhumul jarha bina'an ala amrin i'taqadahu jarha. Karena boleh jadi seorang menganggap bahwa itu tercela, dan dia mencelanya. Menurut pandangan orang lain itu belumlah sesuatu yang dengannya dianggap dia tercela. Walaysa bijarhin fi nafsil amr, fala budda min bayani sababi. Oleh karena itu ketika orang mencela harus dia terangkan, jelaskan sebab dia dicela. Barakallahu fiik. Liundar fihi ahwa jarhun amla, agar supaya orang bisa memastikan dan menengok bahwa betul-betul dia adalah orang tercela. Qultu min dzalika masalan. Contoh. Barakallahu fiik. Insyaallah dengan contoh akan jelas apa maksud kaidah ini. Taraka syu'batur riwayat an Abi Zubair Muhammad bin Muslim Ibnu Tadrus. Syu'bah meninggalkan periwayatan dari Abi Zubair yang bernama Muhammad bin Muslim Ibnu Tadrus. Wa kana yaqulu bihi innahu la yuhsinu ay yusalli. Coba perhatikan baik-baik. Syu'bah tidak mau mengambil hadis dari Abu Zubair yang bernama Muhammad Muslim bin Tadrus. Alasannya innahu la yuhsinu ay yusalli. Barakallahu fikum. Tuduhannya bahwa Muhammad Muslim Ibnu Tadrus ini tidak bagus tata cara sholatnya. Baik. Wa mazzaka kitabahu syai'in anhu. Wa naha Suwaid bin Abdul Aziz al-Akhdhi anhu. Dan Syu'bah merobek kitab Husain yang dia riwayatkan dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim ini. Wa naha Suwaid bin Abdul Aziz al-Akhdhi anhu. Dan Syu'bah melarang Suwaid bin Abdul Aziz untuk meriwayatkan hadis dari Abu Zubair Muhammad bin Muslim ibn Tadrus. Wa qad rawat Tayalisi an Syu'bah annahu qala lam yakun fid dunya ahabbu ilayya min rajulin tayyib yaqdum hakadha lam yakun fid dunya ahabbu ilayya min rajulin yaqdum fa asalu an Abi Zubair tayyib. Waqad rawat Tayalisi an Syu'bah annahu qala, dan diriwayatkan oleh al-Imam At-Tayalisi dari Syu'bah bahwa dia suatu saat pernah mengatakan lam yakum fid dunya ahabu ilayya min rajulin yakdhu. Tidak ada seorang pun yang aku lebih senang, lebih aku cintai barakallahu fikum dari seorang yang akan datang ini. Fasa'alan Abi Zubair fasa'ala an Abi Zubair fa qadimtu Makkata fa as'alu an Abi hakadha fa as'alu an Abi Zubair, dan aku pun bertanya tentang Abu Zubair. Fa qadimtu Makkata fa sami'tu minhu, aku pun datang ke Makkah dan aku mendengar dari Abu Zubair. Fabainama ana jalisun indahu idja'a rajulun fasa'alahu an mas'alah. Ketika aku duduk di sisinya idja'a rajulun fasa'alahu, kemudian datang seseorang dan bertanya kepadanya tentang suatu masalah. Faradda alaihi faqtara alaihi faqalahu ya Aba Zubair taftari ala rajulin muslim. Faradda alaihi faftara alaihi barakallahu fikum, maka dia melakukan kedustaan atasnya. Faqala lahu ya Aba Zubair taftari ala rajulin muslim, engkau melakukan kedustaan atas seorang muslim. Qala innahu aghdabani, dia mengatakan sungguh dia telah menjadikan aku marah. Qultu wa may yaghdibuka taftari alaihi, aku katakan jadi setiap orang yang menjadikan engkau marah, engkau melakukan kedustaan atasnya. La rawaitu anka syai'a, maka dia pun mengatakan aku tidak akan pernah lagi mau meriwayatkan sesuatu dari engkau. Baik. Qultu fa hadha alladhi jarahahu li ajlihi syai' wa dhabtu syai'un akhar wa qad addalahu jama'atu min ahli al-'ilmi wa ihtajja bihi syai' asy-syaikhan. Aku katakan hadha alladhi jarahahu li ajlihi syai. Aku katakan bahwa orang ini menjarahnya. Barakallahu bikum. Siapa? Al-Imam Syu'bah. Lam yakun fid dunya ahabu ilayya min rajulin yakun. Fasalun Nabi Zubair. Fakarim tu Makkah tabas taib. Kultu fahadal ladhi jarahahu li ajli syai. Li ajli syai. Aku katakan, orang ini dicela karena sesuatu. Barakallahu bikum. Karena sesuatu. Dia marah dan dia melakukan apa? Dia melakukan sesuatu, barakallahu fikum, bertindak karena marahnya. Wadabtu syai'un akhar, sementara kemampuan dan daya hafal yang dimiliki oleh seseorang adalah perkara lain. Waqad addalahu jama'atun min ahli al-'ilm, sementara siapa ini? Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus dipuji dan disanjung oleh sekian banyak ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa 'alan naqid min dhalika tawthiqu Syu'bah li Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Kebalikannya, pujiannya Al-Imam Syu'bah terhadap Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, Ar-Rafidi Al-Kadzdzab. Dia Jabir Ibn Yazid Al-Ju'fi ini orangnya memiliki pemahaman dan meyakini keyakinan Rafid, Al-Rafidah, Al-Kadzdzab. Faqad qala fihi saduqun bil hadis. Dia mengatakan, Imam Syu'bah mengatakan bahwa orang ini saduqun bil hadis. Dia jujur dalam penyampaian hadisnya. Wa qala idza qala haddatsana fa huwa min authaqin nas. Dia mengatakan kalau dia mengatakan haddatsana maka dia termasuk orang yang paling jujur. Wal jufi hadza syahida ahlul ilmi bi wahaihi wa kadibihi. Sementara Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ini dipersaksikan oleh para ulama tentang kelemahannya dan kedustaannya. Wa ta'anu fihi bi tu'unin mufassarah. Dan para ulama telah mencelanya dengan celaan yang sangat ricci. Tadulu ala annahum qad waqafu fi halihi ala ma lam yakif alaihi Syu'bah. Menunjukkan bahwa para ulama telah mengetahui keadaan Jabir Al-Ju'fi ini sedalam-dalamnya yang tidak diketahui oleh Syu'bah. Sawam bin i'tiqad wal adalah. Sama saja telah masalah keyakinan dan adalahnya. Ayat dhabti war riwayah. Atau masalah dhabt. Kemampuan daya hafalnya dan periwayatan. Barakallahu fikum. Intinya. Ketika ada orang memuji dan ada orang yang mencela. Dan celaannya jelas. Barakallahu fikum. Nampak. Menunjukkan bahwa yang di barakallahu fikum yang diterima adalah yang mencela. Barakallahu fikum. Baik, kalau memang betul-betul bahwa perbuatannya ini mengundang celaan. Ya, seperti bahwa dia memiliki keyakinan Syiah Ar-Rafidhah yang mereka ma'ruf senantiasa berdusta dan ini bagian dari keyakinan dan agama mereka. Al-Kadhib. Ini kaidah pertama. Barakallahu fikum. Al-Jarhul Mufassar Muqaddamun Al-Ta'dil. Barakallahu fikum. Al-Jarhul Mufassar. Celaan yang rinci. Barakallahu fikum. Yang betul-betul menunjukkan bahwa orang yang tercela lebih diterima dan lebih dipegang ketimbang orang-orang yang memujinya. Kenapa? Karena yang mencela ini memiliki tambahan ilmu. Barakallahu fikum. Antara A dengan B tadi kita katakan sama-sama mengetahui bahwa orang ini sebenarnya bagus secara zahir. Tapi ketika si B ini mengetahui sesuatu yang lebih, barakallahu fikum, maka lebih diterima barakallahu fikum pernyataannya dalam bentuk celaan tentang orang ini. Paham insyaallah barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.